الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kepanjangan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengumpulkan kita sekali lagi pada malam yang mulia ini dalam kita mengkaji beberapa hukum ahkam dalam kitab puasa. Dan kita dalam pada itu bolehlah kita harapkan bahawa kita telah menyahut perintah Allah SWT agar berpegang kepada kitab dan sunnah. Dan kita tahu pada zaman sekarang ni adalah zaman mutakhir ni, akan terjadi berbagai khilaf dan perselisihan faham di antara umat Islam. Dan Rasulullah SAW telah berkali-kali memerintahkan kita agar kembali kepada kitab dan sunnah dan apa yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu adalah jalan keluar daripada segala khilaf dan segala bencana, dan itulah sahaja jalan kita bersatu dan supaya Islam mendapatkan kemegahannya kembali. Dan juga dalam pada itu kita moga-moga kita menyahut perintah Allah SWT dalam mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu agama, dan di mana di situ mempunyai berbagai kebaikan dan faedah daripada menuntut ilmu agama. Semoga Allah menjadikan kita semuanya mereka-mereka yang dapat ilmu dan manfaat, yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu-ilmunya, insyaAllah, amin. Dan kita telah belajar pada minggu-minggu yang lepas beberapa hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim tentang puasa. Dan pada minggu lepas kita telah pelajari tentang hukum orang yang makan dan minum sedang dia berpuasa dan dia terlupa bahawa dia berpuasa. Dan kita telah pelajari bahawa Rasulullah SAW dalam hadis, dan hadis yang kita baca minggu lepas tu, telah memerintahkan orang itu agar meneruskan puasanya, bukan meneruskan makan dan minumnya, tapi meneruskan puasanya, falyutimma saumahu. Dan Rasulullah telah mengatakan itu adalah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah berbincang tentang beberapa khilaf atau perbezaan pendapat ulama tentang hukum puasanya. Mereka tidak ada berbeza pendapat tentang bahawa orang tersebut yang terlupa makan dan minum tidak berdosa, itu tidak ada khilaf. Tapi mereka khilaf adakah puasanya sah, dan jika tidak sah adakah perlu qada. Dan kita telah ketahui bahawa pendapat jumhur adalah puasanya sah zahir daripada hadis tersebut, dan ia disalahi ataupun dilawani oleh Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan bahawa puasanya tidak sah dan perlulah dia qada selepas itu. Ini selepas habis puasanya. Dan kita telah mengatakan bahawa dalil Imam Malik ni adalah daripada kias, daripada kias dengan ibadat-ibadat lain seperti wuduk dan solat. Apabila seorang tu terlupa, dia tidak berusaha betul, tetapi solatnya ataupun wuduknya tidak sah apabila dia meninggalkan dengan secara tak sengaja atau lupa perkara-perkara yang rukun seperti orang yang mengambil wuduk dan terlupa untuk membasuh kaki dengan sempurna, dan juga orang yang solat terlupa nak baca Fatihah ataupun terlupa nak sujud. Baik, jadi yang demikian itu dikatakan di situ dalam ibadat-ibadat ini orang tersebut tidak dimaafkan, tetapi ibadatnya itu tidak sah dan perlu diqada apabila diketahui. Begitu juga dalam masalah kita ini, itu masalah yang makan dan minum dalam keadaan berpuasa, hendaklah diqada. Dan kita telah terangkan bahawa pendapat ini amat lemah sekali kerana ia kias dengan ada nas, satu ijtihad dengan nas ada di depan mata, dan ini tidak boleh. Kalau dibenarkan seperti ini, kita kias, kita tolak hadis-hadis yang sahih dengan kias begini, kita membuka pintu menolak hadis-hadis yang banyak. kerana kita telah membuat kita telah menggunakan akal daripada hadis-hadis itu. Jelas mengatakan bahawa orang itu diberi maaf, hendaklah diteruskan puasanya. Kalau tidak, kalau perlulah qada, tidak payah diteruskan puasanya. Itu menunjukkan puasanya sah. Dan selepas itu kita telah bicarakan tentang hadis orang yang, yakni masalah ini sebenarnya kita boleh kumpulkan dalam satu bab, bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi daripada hadis itu kita dapati bahawa meminum itu kalau dengan sengaja membatalkan puasa. Baik. Dan juga selepas itu hadis tentang seorang yang telah bersetubuh, iaitu jima, isterinya pada siang Ramadan, ia juga membatalkan puasa. Dan bezanya dia kena kafarah. Saya telah terangkan tentang kafarahnya. Yang pertama sekali adalah membebaskan hamba. Dan kedua, hendaklah dia, kalau jika tidak mampu, hendaklah dia puasa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya kalau dia dah puasa sebulan, lepas tu dia tinggalkan dengan tidak dengan sengaja, dengan tanpa uzur, hendaklah dia ulang balik daripada mula. Dan jika dia tidak mampu, maknanya dia kena cuba dulu. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia berikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin untuk setiap hari yang dia berbuka atau dibatalkan dengan jimat. Kemudian tentang ada tak perkara lain yang membatalkan puasa selain dua perkara ini, selain makan dengan minum dan jimat? Isap rokok, isap rokok pertama sekali hukumnya haram lah. Sama dalam puasa atau tidak puasa. Tapi adakah dia membatalkan? Dia adakah dimasukkan kategori makan dan minum? Jadi kalau dalam bahasa Arab, orang Arab memanggil dia, mereka tak mengatakan dia hisap rokok. Mereka kata syurb dukhan, minum rokok. Minum asap lah. Syurb dukhan, asap. Jadi mereka faham bahawa itu adalah satu jenis makan dan minum juga. Seperti candu, shish. Kita tahu kan ada di negeri Arab ada yang panjang tu, dia bakar dekat air. Itu semuanya jenis rokok jugalah. Jenis yang apa ni, membatalkan puasa. Itu tak ada khilaf lah tentang rokok tu membatalkan puasa. Kerana ia jenis dari makan dan minum, walaupun dia tak kenyangkan. Seperti itu sebab ulama ada membahaskan, jika seorang yang makan yang benda yang tak mengenyangkan, mesti benang. Adakah dia membatalkan puasa? Dia makan benang dengan sengaja, ataupun dia makan macam kerikil kecil-kecil ke, makan dengan sengaja, walaupun dia tidak berfaedah, walaupun dia tidak memudaratkan, ataupun dia makan ubat pil ke, kecil aja. Adakah dia, kerana dia tak mengenyangkan, adakah maksudnya itu mengenyangkan semata-mata ataupun masuk mulut, masuk rongga, masuk perut? Jadi yang sebenarnya apa saja yang masuk ke dalam rongga, masuk terus ke dalam perut tu, semuanya membatalkan puasa. Assalamualaikum. Semuanya membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Termasuk juga orang yang kerja di mana, di lombong ataupun di tempat kontrak yang banyak pasir, jadi pasir atau debunya masuk, betul-betul masuk macam asap, masuk. Tapi itu tidak membatalkan puasa kerana tak sengaja. Tapi kalau disengaja kan, memang batal. Kalau nak selamatkan orang, maknanya kita boleh masuk dengan tanpa buka puasa. Kita boleh tahan. Tak minum air, boleh selamatkan orang. Kalau tu tidak. Kalau macam tu memang tak sengaja. Dia tidak disengajakan. Seperti juga orang yang mati lemas, kita selam untuk selamatkan kalau masuk dalam tidak mengapa. Sedangkan kalau kerja, dia kerja nelayan, daripada sikap dia kerja nelayan, dia nak ambil jaring ke, nak betulkan perahu dia, masuk air itu tak membatalkan sebab dia tidak sengaja. Hadis kita ada, kalau siapa makan minum, itu makan minum, dia ambil, dia makan, ini bukan dia ambil, tertelan jadi tertelan, jadi itu sebenarnya tidak mengapa, lebih patut lagi dimaafkan. Cuma yang dalam masalah ni adalah yang sengaja. Tapi masalah tadi bagus, tentang apa ni, kita nak menyelamatkan satu nyawa yang maksum. Ada ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang hukum orang yang menyelamatkan nyawa yang maksum. dan dia perlu berbuka. Kerana dia berbuka ni bukan kerana diri dia sendiri sakit, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Apakah pertama sekali dia kalau buka, batallah puasa dia. Tetapi selepas itu adakah dia kena qada? Kena qada. Ada tak dia kena bayar fidyah? Kiaskan dengan hamil dan perempuan yang menyusu yang khawatir akan anak mereka. Itu nanti insyaAllah kita akan sampaikan dalam masalah tu. Itu kan ada dua pendapat. Bahawa satu, dia kena qada saja tanpa bayar fidyah, iaitu perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusu, jika takutkan kesihatan anak dia. Jadi dia kena qada saja. Pendapat kedua, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Kena qada dan bayar fidyah itu mazhab jumhur, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Ada lagi pendapat ketiga, pendapat Ibn Abbas dengan Ibn Umar, iaitu dia tak perlu qada. Dia cuma bayar fidyah saja. Okey. Ataupun kita bahaskan masalah itu sekarang ni. Ada di dalam nota tu. Jadi muka surat nombor 7 Surat nombor 7, masalah wanita yang hamil dan ibu yang menyusu, bagaimana keadaannya jika dia takut puasanya akan menjejaskan kesihatannya sendiri. Maksudnya dia sendiri takut, kalau dia puasa, dia takut kesihatannya terjejas, orang yang hamil dan orang yang menyusukan anaknya. Jadi orang yang seperti ini, tidak ada khilaf bahawa mereka boleh berbuka. Mereka boleh berbuka dan mereka wajib qada. Mereka wajib qada sahaja. Kias dengan orang yang sakit. Kias dengan orang yang sakit. Dan keadaan kedua, orang yang hamil dan orang yang menyusukan ni, surat nombor 7 Mereka ni pula dia takutkan menjejaskan kesihatan anak susuannya ataupun janinnya bagi orang yang hamil. Dia tidak takutkan kesihatan dirinya sendiri. Yang dia takutkan adalah orang lain, iaitu anaknya ataupun janin. Jadi apakah hukumnya kalau dia berbuka? Boleh tak dia berbuka? Boleh. Boleh berbuka. Tetapi apakah hukumnya? Maknanya adakah dia perlu qada dan bayar fidyah, ataupun qada saja ataupun fidyah saja? Ataupun dia tak kena qada, tak kena fidyah? Saya rasa tak ada pendapat tu. Kaul tu tak ada. Yang ada semua tiga je. Sama ada dia kena qada, ataupun dia kena qada dengan fidyah, ataupun dia kena fidyah tanpa qada. Jadi di sini ada ulama mengatakan hendaklah dia qada dan dia bayar fidyah. Dalil mereka adalah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat yang dalam Al-Quran tu, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maksudnya, dan atas orang yang mampu, yutikunahu, mampu berpuasa, hendaklah membayar fidyah, memberi makan seorang yang miskin. Jadi orang yang mampu puasa, dia kena bayar fidyah. Jadi apa kata Ibn Abbas tentang ayat ni? Kata beliau, ayat ini adalah rukhsah, keringanan bagi orang tua, laki-laki dan perempuan. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, yang mampu berpuasa, dia mampu berpuasa, mereka diberi keringanan untuk berbuka. Kalau mereka nak, mereka boleh berbuka. Tetapi mereka kena beri makan untuk setiap hari yang mereka buka itu satu orang miskin. Dan wanita yang sama macam tu adalah wanita yang menyusu dan wanita yang hamil. Jika khawatir akan anak-anak mereka, akan kesihatan anak-anak mereka, maka beliau mereka ini diringankan berbuka dan memberi makan. Jadi Ibn Abbas berpendapat bahawa orang hamil dan yang menyusukan, wanita yang hamil, wanita yang menyusukan, hukumnya sama macam orang yang mampu puasa, orang tua yang mampu puasa. Kalau dia tak nak, dia kena bayar fidyah. Dan tafsir ini juga diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Baik, itu satu pendapat, iaitu dia kena tapi di sini tak disebutkan qada Tak disebutkan qada. Qada dapat dari mana? Daripada daripada asal lah. Asalnya setiap perkara yang dipuasa, yang dikada, yang ditinggalkan, yang ditinggalkan hendaklah kena qada, melainkan orang yang tidak mampu terus berpuasa. Misalnya orang yang sakit berterusan. Mereka bersandarkan dengan firman Allah SWT, tak sebutkan di sini. Selepas itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maksudnya barang siapa dari kamu yang sakit ataupun dalam perjalanan, ada ditinggal ataupun ada dibuang situ, maksudnya yang dalam yang sakit, yang dalam perjalanan, kemudian dia berbuka lah. Kalau tak berbuka, tak kena qada. Fa iddatun min ayamin ukhar, hendaklah dia berbuka. Dia hendaklah dia qada pada masa yang akan datang, pada hari-hari yang lain. Jadi di sini Allah telah memerintahkan orang yang berbuka kerana sakit ataupun kerana musafir, hendaklah dia qada. Hendaklah dia qada pada hari-hari yang akhir, yang lain, ayamin ukhar. Jadi orang ni hamil dan yang menyusukan ni, hamil yang menyusukan ni, kenapa dia berbuka? Kira lebih katakan dia takut tentang orang lain lah, jadi dia buka kerana orang lain. Ini masukkan masalah tadi. Yang tadi dia takutkan diri dia sendiri, jadi dia kena qada sebab dia sakit. Jadi yang ini nak kata dia sakit, dia tak takutkan diri dia sendiri, tapi dia takutkan orang lain. Jadi mungkin di sini lain hukum dia. Jadi ulama mengatakan hendaklah digunakan apa ni, di qada mengikutkan dia sakit dan juga dibayar fidyah. Kerana dia orang yang mampu puasa sebenarnya. Jadi diorang nak kombinkan dua pendapat ni, iaitu pendapat kita nak kiaskan dia yang sakit dan juga orang yang orang tua. Sekali lagi ya. Pendapat yang mengatakan orang yang hamil dan orang yang menyusukan takut tentang selain daripada mereka, iaitu anak-anak mereka ataupun janin dia. Bukan untuk diri dia sendiri. Untuk orang lain, iaitu untuk anak dia ataupun untuk janin dia. Jadi hendaklah kata mereka kena qada dan kena fidyah. Kenapa kena qada? Kiaskan dia dengan orang sakit. Kenapa dia kena fidyah? Mengikut tafsir Ibn Abbas bahawa orang seperti ini macam orang tua yang mampu puasa tapi tak nak puasa. Jadi itu dia punya dalil bahawa dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Memang itu asal dia. Sebab tu tafsir ni ada problem. Walaupun dia tua, tak semestinya dia tua, dia tak wajib puasa. Sebab tu ini ayat ni sebenarnya ayat yang dah mansukh. Baik, nanti dulu boleh nanti dulu. Okey, teruskan pendapat yang kedua dalam masalah ni, iaitu masalah yang sama juga. Orang yang hamil, orang yang murdik, yang khawatir akan kesihatan janin ataupun anaknya, dikatakan dia kena qada saja tanpa fidyah. Habis tafsir Ibn Abbas ni mereka tolak kerana bercanggah dengan Al-Quran. Yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Utaimin. Kena qada saja tanpa fidyah. Habis Ibn Abbas cakap macam gini, mereka katakan ini pendapat Ibn Abbas dan pendapat Ibn Umar, kita hormati, tapi ia bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan barang siapa yang sakit ataupun yang dalam perjalanan kemudian dia berbuka, hendaklah dia wajib kan tu, fa'iddatun min ayamin ukhar, hendaklah dia qada. Ada tak sebut fidyah kat situ? Tak ada sebutkan situ fidyah. Jadi apabila bercanggah pendapat sahabat, kerana kita ada kaedah bila kita boleh pakai pendapat sahabat, kita pakai pendapat sahabat apabila tidak bercanggah dengan Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Kita ada hadis, ayat ini jelas tak ada samar-samar lagi bahawa siapa yang qada, yang berbuka sama ada dengan uzur, apalagi dengan tanpa uzur, hendaklah dia qada. Adapun fidyah, Allah tak sebutkan dalam Quran. Perlu kepada dalil lain. Dalil mesti datang sama daripada Quran ataupun daripada hadis. Tetapi yang ada cuma daripada sahabat. Dan tidak semua tafsir sahabat tu boleh kita gunakan. Bila kita boleh gunakan tafsir sahabat dan bila kita tak boleh gunakan tafsir sahabat? Pertama sekali betul lah, dia tidak bercanggah. Yang kedua, ta- tak ada Quran dalam hadis boleh ikut. Itu satu, tapi ada lagi satu syarat. Maknanya dia tidak bercanggah dan tidak ada di satu benda yang ekstra, satu benda yang tambahan daripada Quran dan hadis yang tak ada dalam Quran dan hadis, tak bercanggah. Ada satu lagi syarat dia. Hendaklah perkara tersebut, hukum tersebut, perkara yang dia tambah tu bukan perkara yang boleh diijtihadkan. Maknanya tidak mungkin dipandai-pandai kan. Maknanya ditafsirkan satu ayat tu dikatakan waminan nas yumayashtari lahwal hadis, ya, antara manusia tu ada yang membeli lahwal hadis tu. Lahwal hadis, sahabat-sahabat tafsirkan apa? Maksud Ibn Abbas tafsirkan dengan lagu-lagu dan nyanyian. Lagu-lagu dan nyanyian. Dan seperti ini tidak boleh datang daripada mereka sendiri, ya. Tak boleh mereka ijtihadkan. Tetapi jadi kalau macam tu, wajib kita terima. Kerana hukum dia hukum macam hadis. Maknanya tak mungkin dia dapat dia tafsirkan demikian melainkan daripada Nabi SAW. Dan juga seperti ada pun yang mungkin kita katakan boleh diijtihadkan, seperti apa ni? Barang siapa yang tinggalkan puasa, hendaklah dia qada fa'idatun min ayamin ukhra mutatabi'at, misal katalah contohnya, hendaklah dia qada dengan berterusan. Yakni perkara tersebut boleh kita katakan bukan datang daripada Nabi. Mungkin ada pendapat dia, mungkin dia suka apa dia sunatkan aja. Tak semestinya datang daripada Nabi. Yang lebih jelas lagi kalau macam yang tak boleh kita katakan sahabat tu mengatakan dari pendapat dia sendiri, seperti perkara-perkara yang gaib. Seperti perkara-perkara yang gaib, tafsir bahawa nama misalnya kalau ada nama Ashabul Kahfi tu namanya fulan dengan fulan, saya kata. Tak tentu sekali dia tak datang daripada pendapat dia sendiri. Itu tentu datang daripada Nabi SAW. Kalau sahih sanadnya, kita katakan ini kita wajib terimalah. Kita wajib beriman. Jadi itu syarat dia. Pertama sekali, dia tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Dan kalau dia adalah tafsiran, maknanya biasanya satu penerangan, tambahan. Hendaklah dia bukan satu perkara yang boleh diijtihadkan. Maknanya kemungkinan datang daripada dia. Kemungkinan juga datang daripada Nabi SAW. Kerana sahabat tu ulama juga. Mereka kadang-kadang berijtihad dan beri fatwa. Dan kadang-kadang mereka dalam tafsir mereka tu, mereka mengatakan tafsir kok pendapat dia jugalah. Ijtihad dia rasa ini tafsiran dia. Tak semestinya. Dia tak cakap daripada Nabi SAW. Dia cuma kata macam ni. Yang kita dapat ni. Adakah dia daripada Nabi? Ayat ini adalah rukhsah bagi orang tua lelaki dan wanita yang mampu berpuasa agar berbuka dan memberi makan untuk setiap hari seorang miskin. Dan wanita yang menyusu, ini adakah ini daripada Nabi juga ni? Dan wanita yang menyusu ke datang daripada dia sendiri? Dan wanita yang menyusu dan hamil, jika khawatir akan anak-anak mereka, maka mereka diringankan untuk berbuka dan memberi makan. Kemungkinan dia kiaskan dengan ini mereka yang boleh diijtihad. Ada kemungkinan dia adalah pendapat dia sendiri. Jadi dari segi kekuatan tersebut, kekuatan bahawa kita perlu mengikut pendapat Ibn Abbas ni, tafsir Ibn Abbas ni, tidak berapa kuat. Jadi ulama telah seperti Syekh Ibn Abbas, dia tidak memakai tafsir Ibn Abbas ni. Dan Ibn Umar yang katakan yang lebih patut kita ikut adalah Al-Quran. Al-Quran kata barang siapa yang berbuka, sakit dan perjalanan, hendaklah dia qada. Dan orang ini kita katakan orang yang hamil dan orang yang menyusukan ni, sama ada dia sakit, sama ada dia khawatirkan untuk diri dia sendiri ataupun khawatirkan untuk anak dia, hukumnya sama, hukumnya sakit. Hukum orang sakit adalah hendaklah dia qada sahaja tanpa fidyah. Baik. Jadi itu dua keadaan. Satu, dia khawatirkan diri dia sendiri. Yang kedua, dia khawatirkan anak dia. Yang ketiga, dia takut puasanya, kalau dia puasa, menjejaskan kesihatan dua-dua sekali. Kesihatannya sendiri dan kesihatan anak. Yang ini nak cakap apa? Nak cakap dia sakit ke? Nak cakap dia apa? Kita katakan ulama berbeza pendapat. Pertama, mereka katakan kalau dia takutkan kesihatan dirinya sendiri, kalau dia puasa menjejaskan kesihatannya sendiri, dirinya sendiri dan juga anak dia, maka hendaklah dia berbuka dan qada sahaja. Kias dengan orang sakit dan orang musafir. Jelas. Pasal yang betul-betul dia memang sakit lah, sebab dia khawatirkan diri dia sendiri. Jadi dia kena qada sahaja. Yang kedua, hendaklah dia berbuka dan fidyah saja tanpa qada. berbuka dan wajib fidyah saja. Maknanya kena bayar fidyah tanpa qadha. Jadi yang kat sini ada kelainan sikit. Jadi mereka berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, sabda beliau, inna allaha wada'a siyama 'anil hubla wal murdi'. Maksudnya sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat puasa daripada wanita hamil dan yang menyusu. Jadi Allah telah mengangkat puasa daripada wanita hamil dan menyusu. Maknanya kalau dah angkat puasa, angkat terus. Dia boleh berbuka dan dia tak payah qada. Itu zahirnya lah. Kalau tak ada yang dalam bracket tu, kewajipan puasa. Dan satu asar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan wanita yang menyusu, yang tadi tu, wanita yang menyusu dan hamil, jika khawatir akan anak-anak mereka, diringankan berbuka dan memberi makan. Ibn Abbas cakap, kalau takut untuk anak dia kan, tapi ni dia dia kirakan, dia lebihkan, dia condongkan kepada kepada orang yang takut tentang anak dia. Jadi Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas kata kena bayar fidyah saja. Ibn Abbas tak cakap kena qadha. Ya, wajib istidlal dia, Ibn Abbas tidak menyebutkan qadha di situ, hanya bayar fidyah saja. Jadi ada dua pendapat, berbuka dan qadha, yang ni qadha saja, yang lagi satu fidyah saja tanpa qadha. Fidyah saja tanpa qadha. Jadi jawapan kepada dalil-dalil mereka ni, Syekh Ibn Uthaymin telah menjawab dalil-dalil mereka. Kerana Syekh Ibn Uthaymin telah berpendapat bahawa orang-orang ni semuanya kena qadha saja. Yang ni untuk dalam tiga-tiga keadaan. Orang hamil dan murdi' ni ataupun yang menyusukan ni, dia ada tiga keadaan. Dia takutkan diri dia sendiri, satu. Kedua, dia takutkan diri dia dengan anak dia. Ketiga, dia takutkan anak dia saja. Jadi mereka katakan tiga-tiga orang ni hanya qadha saja, tak payah bayar fidyah. Kias dengan orang sakit. Adapun dalil mereka yang mengatakan kena bayar fidyah saja ke ataupun kena qadha dengan fidyah, mereka katakan untuk hadis tadi, Allah telah mengangkat puasa daripada wanita hamil dan menyusu, dia jawab bahawa maksud hadis itu adalah Allah mengangkat kewajipan puasa. Yang diangkat, ya, kewajipan puasa. Pada ketika itu diangkat kewajipan puasa kerana dia qadha, kerana dia berbuka, diangkat kewajipan puasa. Tetapi dia tetap kena qadha. Bukan puasa tu terus diangkat. Maknanya, maksud apa bezanya kewajipan dengan qadha, dengan puasa tu sendiri? Kalau kita kata diangkat kewajipan, diangkat puasa tu sendiri, maknanya asalnya orang ni tidak diperintahkan untuk puasa. Asalnya tak diperintahkan untuk puasa. Kalau tak diperintahkan untuk puasa, seperti orang gila, seperti budak kecil, tak perlu qadha. Tapi kalau yang dikatakan tu, yang diangkat adalah kewajipan puasa. Kewajipan puasa, puasa tu diperintahkan tapi tak wajib. Nak buka, buka. Masih diperintahkan ni. Tapi kalau awak buka, kena qadha. Macam musafir dengan orang sakit. Dia diperintahkan. Dia diperintahlah untuk puasa. Tapi dia boleh berbuka. Dilonggarkan. Jadi ada beza. Sebab tu dia kena qadha. Jadi zahir daripada hadis tadi, Allah mengangkat puasa, maksudnya adalah Allah mengangkat kewajipan puasa. Itu jawapan mereka. Dan ada pun asar Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan apa? Hendaklah dia memberi makan tanpa sebutkan qadha. Mereka katakan bahawa Ibn Abbas tidak menyebutkan qadha kerana ia adalah sesuatu yang memang diketahui. Diketahui. Ini kalau kita katakan yang tafsir Ibn Abbas tu datang dari Nabi SAW, kalau kita katakan lah. Tapi kita dapati sebenarnya Ibn Abbas memang pendapat beliau adalah tak perlu qadha. Kerana kalau kita lihat dalam buku-buku lain, Ibn Abbas mempunyai seorang hamba saya wanita yang hamil ataupun yang menyusu. Jadi perempuan tu tanya kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas kata, keadaan kau ni sama macam orang tua. Jadi kau bayar fidyah saja, tak payah qadha. Jadi jelas. Jadi itu membawa, ini memang pendapat Ibn Abbas. Pendapat Ibn Abbas adalah dia cuma kena bayar fidyah saja, tak payah qadha. Jadi apa yang lebih kuat mana satu? Cuma ada ulama menguatkan pendapat Ibn Abbas dengan Umar ni. Kenapa? Walaupun dia bercanggah dengan Al-Quran. Kerana mereka katakan mereka tidak jumpa ada sahabat-sahabat lain yang bercanggah dengan pendapat Ibn Abbas dengan Ibn Umar ni. Jadi itu satu apa ni pentarjih lah, penguat untuk pendapat Ibn Abbas ni. Kerana mereka tidak dapati ada pendapat sahabat lain yang berselisih pendapat dengan beliau berdua. Tetapi ulama lain pegang kepada dalil. Dalil juga tetap dikemudiankan, didahulukan atau apa ni, didepankan dahulu bahawa Quran kata barang siapa yang sakit ataupun perjalanan hendaklah dia qada. Jadi hendaklah dia qada, wajib dia qada. Jadi mengatakan pendapat Abbas macam mana pun kita terpaksa tolak. Kita disuruh, diperintahkan supaya mengikut dalil, mengikut Quran dan hadis. Jadi itulah Allah Alam yang lebih kuat. Pada pendapat saya lah. Dia memang kalau inilah, kalau dia memang tua dan dia sakit, sakitnya tak boleh berterusan. Dia memang ada dua orang yang boleh berbuka dan tak payah qada. Satu, yang dua jenis orang aja. Satu orang yang tua tak mampu puasa. Dia tak sakit tapi tak mampu puasa. Setengah hari mesti nak makan ataupun nak minum. Kan ada kan orang macam tu. Dia tak sakit. Kita tak kata dia kalau apa ni dia sakit. Itu satu. Dia boleh berbuka dan dia kena bayar fidyah je. Memang tak payah qada. Dia tak, syariat tak suruh dia qada. Yang kedua ni orang yang sakit berterusan walaupun dia muda. Apalagi dia dah tua. Yang sakit berterusan. Seperti maknanya dia mesti makan pukul 1 ke kurang mesti makan. Kalau tak makan dia akan sakit. Dia ada sakit kanser ke, dia ada mesti minum air ke, mesti makan. Ataupun gastrik, jadi dia kena makan. Jadi orang macam ini tak perlu qada, hanya bayar fidyah saja. Ini dua jenis orang saja. Allah Alam. Orang kira tentang masalah orang hamil. Puan hamil 6 bulan. Lepas tu dia menyusukan 2 tahun. Sampai dia habis hamil dan habis dia menyusukan. Lagi 10 tahun ke, lagi 20 tahun. Sama macam orang sakit, tapi sakit dia boleh baik. Tapi lama, 5 tahun ke 10 tahun. Awak nak hukumkan dia apa? Bayar fidyah saja. Kita katakan selama kamu awak sakit, berbukalah. Baik? Qada. Baik qada. Tak payah bayar fidyah. Tak akan mampu mengqada kan? Kalau tak akan. First kali kita tahu bahawa apa dapat anak atau tak dapat anak tu bukan di tangan dia. Jadi maksud satu perkara yang dia tak tahu bahawa dia akan hamil lagi. Kan? Itu satu lah. Kemudian dia juga tak tahu bahawa akan berterusan aja. Sampai kan dia meninggal. Takkan sampai dia meninggal, sampai bila dia boleh dia terus saja apa ni itu. Kemudian kalau tak mampu qada, dia tidak puasa. Kalau dia tak mampu qada dan dia meninggal, tak sempat nak qada, dia cubalah bayar. Kita katakan macam ini, orang yang haid 15 hari banyak punya. Setiap bulan 15 hari. Jadi tiap-tiap tahun sampai dekat bulan Ramadan 15 hari dia kena. Tiap-tiap tahun. Jadi 15, kita katakan dia susah lah nanti. Nanti dia ada anak juga, lepas tu dia bukan jenis hamil dengan apa ni susu pada Ramadan. Jadi mungkin dia sakit, dia nak apa semuanya. Kita katakan lah, adakah dia perlu bayar fidyah je? Tidak. Dia kena juga. Dia kena juga bayar, dia juga kena qada. Dan orang ni tak bayar fidyah. Memang. Sebab dalam Al-Quran tidak ada bezakan orang tu sakit sekejap ke sakit lama. Kemudian, ataupun dia sentiasa musafir. Bulan Ramadan tak ada. Kalau 30 tahun, 30 kali 30, 900 eh? 900 hari eh? Bila dah nak habis? Jadi kita kata, okeylah, awak dimaafkan lah, awak susah nak kata, awak bayar fidyah je. Awak pergi safar, pergi naik kapal terbang, pergi mana-mana, bayar. Tidak, tak payah kata. Tak boleh. Quran kata barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, maka kemudian dia berbuka, hendaklah dia bayar qada pada hari-hari yang lain. Hukum tu jelas. Melainkan apa ni, sakitnya itu berterusan. Baik. Satu sajalah, sama ada fidyah saja ataupun qada saja. Adapun qada dengan fidyah mengikut pendapat siapa? Ibn Abbas dengan Ibn Umar, dan diikuti oleh sebahagian ulama, sebahagian ulama hadis. Jelas eh? Jadi kita tak katakan ini pendapat sahabat itu hormat, tapi kita tak terima kerana sebab lain juga, dan kita rasa sebab tu lebih kuat. Cuma sekarang masalah orang yang kerja keras, kerja keras di lumbung main eh, di bawah setiap berterusan, dan dia tak ada kerja lain melainkan kerja tersebut, mungkin sampai mati eh, dia kerja macam tu. Dan macam mana dia nak qada? Boleh tak kita kata dengan dia, okey awak berbuka, tak payah qada, awak cuma bayar fidyah macam orang sakit? Nak kiaskan dia dengan siapa? Jadi jawab dia, ulama telah ditanyakan tentang masalah ni. Kita tahu bahawa kalau ikut pendapat Ibn Abbas ni, paling dekat sekali dengan orang yang ini, orang tua. Sama, pasal dia mampu puasa sebenarnya, jadi tak sakit. Lepas tu dia nak buka, dia kena bayar fidyah. Ulama telah ditanyakan tentang masalah ni. Ulama mengatakan adalah dia takut kepada Allah, sama sekali ya. Hendaklah dia takut kepada Allah dan dia cuba puasa dulu. Dia cuba dulu puasa dan dia ambil sebab-sebab untuk menguatkan dia dalam berpuasa, iaitu sahur pada akhir-akhir waktu, nak dekat subuh, dan dia makan secukupnya, minum secukupnya, dan dia cuba puasa. Kalau dia cuba puasa, kalau dia tak mampu, susahnya saya nak pisam ke, sakit ke, okay, baik, dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Dan lepas tu dia kabar. Kalau berterusan macam tu, dia tak harus dia akan berubah. Dan sebenarnya kata Ibn Abbas, hendaklah dia usahakan pada hari pertama cuba juga. Kerana ramai orang yang kerja keras, bahkan mungkin lagi keras daripada dia, lagi kuat kerja daripada dia, angkat barang lagi banyak, seperti orang berperang. Kita tahu Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat berperang dalam panas terik bulan Ramadan, perang Badar bulan Ramadan, perang pembukaan Mekah Ramadan, dan banyak lagi perang-perang Ramadan. Dan kita tahu bahawa orang Arab apa ni, memang ke negeri-negeri panas, tapi tak ada pula kita dapati mereka apa ni, kebanyakannya dapat mampu teruskan puasanya. Juga kita di Singapura ni, berapa ramai orang yang main bola tu pun puasa, boleh puasa. Yang orang yang dekat apa army tu pun puasa. Takkanlah apa ni, budak kecil pun main bola boleh puasa juga. Jadi kita katakan hendaklah dia periksa diri dia sendiri, dia cek betul-betul dia tak boleh puasa baru dia berbuka. Bukan dia terus daripada bangun apa ni, start pergi kerja je pukul 7 je dah siap dia punya apa ni, telur rebus dengan kopi ya, dah makan dulu, belum lagi rasa apa-apa, belum angkat barang, belum apa, dah buka dulu. Haram lah. Haram. Baik. Jadi itulah apa ni jawapannya. Kalau dia dah biasa kan, insyaAllah dia boleh teruskan. Dia boleh teruskan 30 hari tak ada masalah. Sakit ke hamil dan menyusukan? Hal sekadar. Orang yang sakit selepas 5 tahun harus ada sekadar 150 hari. Allah tidak memberatkan. Inilah menunjukkan Allah tidak memberatkan. Tak suruh dalam keadaan sakit tu puasa. Sakit buka. Dalam keadaan perjalanan buka. Tapi pada waktu senang. Yang lepas tu senang tak? Dah lepas 5 tahun. Ada berat tak dia nak puasa? Tak ada berat. Macam orang lain semua. Kenapa dia diberikan kelebihan? Tidak disuruh. Kalau dah banyak macam 150 hari. Tak disuruhkan semuanya. Mesti dia habiskan dalam 1 tahun. Kalau dia tak mampu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak mampu juga. Tak apa-apa. Tak berusaha. Patutnya. Sekarang kita katakan macam inilah, ada orang apa ni memang sakit sekarang ni, dia tak nak, lepas tu 2-3 tahun dia tak puasa, sengaja taruhlah sengaja puasa, sengaja tinggalkan puasa waktu muda macam kata. Kali kira ulama 150 hari 5 tahun dia tak puasa. Jadi kita katakan dah tak payah kau tak? Salat lain eh. Kalau puasa saya rasa kurang sikit punya kelas. Lagi dia masih semayang eh. Ulama kata dia kena kau tak walaupun 150 hari. Betul kan? Betul tak? Habis tak payah? Taubat aja. Kalau salat dihukumkan apa? Kalau dia tak tadi tu kerana dia hukumkan kafir. Tapi kalau puasa tak? Kan dia masih etikat lagi puasa tu wajib tapi dia tak puasa. Dia salat. Kalau dia sengajakan lambat-lambatkan dia berdosa. Dan dia berdosa. Dan kalau ada anak dia ataupun waris dia ingin berbakti kepada dia untuk puasakan untuk dia akan datang hadisnya, maka boleh. InsyaAllah diselesaikan hutangnya. Hutang dengan Allah tetap hutang. Macam zakat juga sama. Kalau seorang yang zakat dia tak bayar zakat 5 tahun tak bayar zakat. Mula-mula kalau tak bayar zakat 1 tahun mungkin 1,000 1,000 banyak sangat, 300 saja kan. Macam CPF juga lah. Dah 10 tahun dah jadi banyak. Dia tak bayar. Dan duit ada waktu 10 tahun, lepas 10 tahun tu. Katakan tak bayar-bayar. Kena bayar. Wajib bayar tu hutang. Hak orang lain, hak orang miskin. Walaupun berat. Walaupun berat. Selagi duit tu ada. Demikianlah. Cuma masalah khilaf tu tentang solat aja. Itu pun solat. Ulama katakan kena juga eh. Itu masalah lain lah. Ya Allah alam. Ada yang apa ni macam muskil lagi ke tentang masalah ni? Jadi okey. Satu zakat tu. Tak mampu. Jadi kalau gitu memang dimaafkan. Itu yang beza dia. Bila awak diwajibkan bayar qada, bila awak mampu. Semampu-mampu. Kalau lepas dah waktu taubat tu ada duit, kena kasih balik. Benda yang kita curi apa kat kedai ke apa kan. Benda pun dah makan dah habis, bukan selesai macam gitu. Mana taubat aja tak cukup. Taubat tak cukup, mesti bayar balik. Mesti bayar balik. Waktu kita taubat tu mampu, tapi kalau waktu taubat tak mampu, tak ada benda je, dimaafkanlah. Dimaafkan. Jadi beza. Jadi kita cuma diberi taklif, diberikan apa ni kewajipan apabila kita mampu. Apabila kita tak mampu, sakit, hamil, apa semuanya, kerja keras, berbukalah, tak apa. Lepas tu bila kita mampu, kita bayar. Jadi kalau tak sempat nak bayar kerana dah meninggal, dimaafkan. Itu yang baru kan, dimaafkan kerana tidak ada uzur syar'i. Allahuakbar. Okey, jadi kita teruskan masalah ni. Jadi yang dalam hadis yang kafarah tu, kita katakan apakah hukumnya itu bagi laki-laki hendaklah dia bayar kafarah kalau dia berjima dengan isterinya, dan kalau isterinya tu adakah dia wajib juga bayar kafarah? Dalam hadis tak sebutkan. Wajib dia bayar kafarah, kenapa? Dua-dua lakukan apa ni kesalahan yang sama. Jadi dua-dua kena qada dan bayar kafarah. Itu asal lah. Itu saya cakap asal dia. Awak tinggalkan puasa, kena qada. Asal dia. Bukan, terbalik. Bukan kat sini hadis tak sebutkan pun Rasulullah SAW suruh perintahkan sama pada Nabi dia, pada isteri dia. Kerana lelaki tu datang, tak tanyakan tentang isteri dia, tanyakan hukum dia untuk dirinya saja. Jadi mafhum bahawa apa saja hukum yang Rasulullah perintahkan pada seorang lelaki, pada orang perempuan tu sama juga. Melainkan bahawa apa saja hukum yang Rasulullah perintahkan kepada seorang lelaki pada orang perempuan itu sama juga, melainkan wanita itu dipaksa. Dipaksa cerita lain. Dan kalau yang ikut pendapat wanita itu tidak payah bayar kafarah, itu mazhab Syafi'i, tak payah bayar kafarah wanita itu, tak payah bayar kafarah, yang bayarkan itu adalah suaminya. Bayar dua lah kira kan. Jadi itu masalah. Dan kena qada eh. Walaupun dekat situ Rasulullah tak suruh qada, kerana mafhum bahawa orang yang tinggalkan puasa sama sengaja ke tak sengaja dia kena qada. Baik, kita telah selesai perkara tersebut. Jadi apa lagi perkara yang membatalkan puasa? Muntah tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Tidak sengaja dia macam-macam perkara boleh katakan dia muntah eh. Kalau dia mungkin jururawat nampak darah ke apa semuanya, ataupun seorang nak teraksiden termuntah tak ada apa-apa, ataupun terbau sesuatu tak ada apa-apa, atau terdengar sesuatu benda yang jelek dia muntah tak ada apa-apa, ya lemas semangat. Tapi kalau sengaja muntahkan julur-julur tekak dia ke dengan berus gigi ke dengan apa ke, dan macam ini kalau dia sengaja muntahkan, hendaklah dia qada, hendaklah dia berhenti, dia tak boleh makan dengan minum, tapi dia kena qada untuk hari tersebut. Itu saya rasa tak ada khilaf tentang masalah itu. Ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang perbincangan. Dan ada tak lagi yang membatalkan puasa? Ada perkara lain yang membatalkan, yang ada ulama mengatakan membatalkan puasa, tapi ada perselisihan faham di situ, iaitu hijamah ataupun berbekam. Berbekam maknanya kita keluarkan darah kotor daripada kepala ke daripada badan untuk tujuan perubatan. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada kata yang dia membatalkan puasa orang yang dibekam dan orang yang membekam, dengan syarat keluar dia sedut darahnya keluar. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Ini satu lagi pendapat tersendiri bagi Imam Ahmad dan berbagai dan sebagian lagi ulama hadis. Dan dia berdalilkan hadis Nabi SAW, aftaral hajimu wal mahjum, aftaral hajimu wal mahjum. Ada sebut dalam kitab tadi. Muka surat 409, bawah sekali. Para ulama saling berbeza pendapat tentang berbekam. Jadi itu satu pendapat. Mereka berhujah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, telah berbukalah orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Baik. Dan pendapat kedua adalah pendapat jumhur Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan selain daripada mereka semuanya, mengatakan tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. Dua-dua sekali, orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Mereka berdalilkan perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah diriwayatkan bahawa beliau berbekam ketika dia berpuasa dan berbekam ketika dia dalam ihram. Dalam ihram. Hadis Ibn Abbas. Dan hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ataupun dalam Bukhari je kan, ataupun dalam Muslim je. Yang penting hadis yang sahih. Adapun hadis yang tadi bahawa telah berbukalah orang yang berbekam dan yang dibekam, hadis itu ada selisih faham. Hadis itu ada ulama yang mentaifkannya. Dan kalau dia sahih pun, ada juga ulama-ulama hadis yang mengatakan hadis itu telah mansukh. Telah mansukh. Seperti Ibn Hazm telah mengatakan, ada riwayat lain bahawa pada mulanya Rasulullah nampak orang berbekam di, di dekat dengan kubur bakik sana. Itu Rasulullah sabdakan macam ni, telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Jadi selepas itu Rasulullah meringankannya. Itu ada riwayatnya. Dan kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW telah berbekam ketika dia berihram dan berbekam ketika dia berpuasa. Dan ia diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dan Ibn Abbas tu adalah antara yang muda, eh, yang muda. Dan kalau dia nampak perkara tersebut, mereka katakan kejadian ini berlaku pada pada Haji Wada, pada tahun 9 Hijrah, yakni yang akhir. Jadi kita dah tahu tarikhnya. Jadi bila kita tahu tarikhnya, maknanya yang yang last tu, yang kemudian tu, itulah memansuhkan larangan yang pertama. Kerana Ibn Abbas tidak berapa bersama dengan Nabi SAW dalam umrah-umrah lain. Dan itu menguatkan pendapat ini. Dan kalau dari segi kesahihan hadis pula, kalau ada bercanggah satu hadis yang dari dalam Bukhari dengan Muslim, dan ada satu hadis yang selain daripada Bukhari dan Muslim, dan dia kontradik 100% tidak boleh dikombinkan, maka kita kemudiankan hadis yang lebih sahih. Itu memang satu kaedah tarjih. Tapi tak perlu juga, sebab kalau hadis pun sahih pun mengatakan ia adalah mansukh. Baik. Dan selain daripada itu, tentang perkara yang membatalkan puasa ini, saya rasa kaedah itu mudah. Apa sahaja yang tak sengaja semuanya dimaafkan, tak sengaja lupa semuanya dimaafkan. Dan yang hanya membatalkan puasa itu adalah yang masuk mulut ataupun hidung, yang masuk ke dalam rongga. Sama ada dia benda yang berfaedah seperti apple ke, kurma ke, nasi ke, ataupun dia tidak berfaedah seperti rokok ke, apa ni, candu ke, apa sajalah, racun ke, apa saja, itu pun membatalkan puasa. Ataupun dia tidak berfaedah dan dia tidak memudaratkan, tak berfaedah, tak memudaratkan, neutral, eh, seperti benang tak memudaratkan dan sebagainya, itu dimaafkan juga. Itu semuanya kalau masuk juga membatalkan puasa. Adapun selain daripada itu, seperti masuk daripada telinga ataupun daripada mata ataupun daripada rongga-rongga lain, itu semuanya mengikut pendapat yang tepat tidak membatalkan puasa, kerana ia tidak dinamakan makan dan minum walaupun dia menggemukkan, walaupun dia mengenyangkan. Seperti orang yang sakit dan diberikan glukos ke dalam, itu juga ulama mengatakan sebenarnya itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa walaupun dia mengenyangkan. Tapi itu ada perbezaan pendapat di situ. Dari pendapat yang lebih kuat, saya rasakan dia tidak membatalkan puasa. Kerana orang yang kata Syekh Uthaimin, orang kalau yang sakit tu dia berikan glukos 3 hari, 4 hari, dia punya, kalau kita katakan dia dapat dapat glukos tu 1 jam pun, mesti dia nak minum air juga. Maka itu menunjukkan bahawa itu tidak, itu tidak tidak menggantikan makan dengan minum. Itu tak kirakan makan dengan minum. Bahkan dia mungkin lagi lapar dan haus lagi. Dia kata lagi seteguk air itu lebih baik daripada dapat glukos setiap hari, ya, 24 jam pun lagi bagus lagi. Itu menunjukkan dia bukan makan dan minum. Baik, sekarang kita teruskan dalam puasa dalam perjalanan. Ya. Rasa makanan kalau tak masuk dalam rongga, tak membatalkan puasa. Kalau ada hajat, kalau ada keperluan seperti tukang masak, tak rasa masin cukup ke tidak, boleh. Boleh, tak membatalkan puasa. Kerana yang membatalkan puasa adalah apa? Ada masuk dalam. Tapi kalau tak sengaja, tengah rasa, tak sengaja masuk, tak batalkan puasa. Tak batalkan puasa. Baik. Kalau dia pitam sepanjang hari, daripada subuh sampai maghrib, pitam hanya hilang akal, eh. Jadi ada dah, adakah dia membatalkan puasa? Adakah dia membatalkan puasa? Kalau dia tidur daripada subuh selepas dia sahur sampai maghrib, kalau betul-betul dia tidur tinggal seorang diri, dia tidur tak bangun, mungkin 2-3 hari tak tidur ke, banyak sangat apa ni tahajud, qiyamul lail, lepas sahur aja terus dia tidur atau tambah makan banyak sangat sampai maghrib, ada yang bangun sampai isyak, eh, baru bangun, adakah batal puasa dia? Tidak, eh, kerana tidur tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Kerana akal dia masih ada. Akal dia masih ada. Dia masih mukallaf lagi. Kejutkan aja dia boleh bangun. Kerana puasa tu tak syaratkan apa ni, tidur. Tidak kuat syaratkan khusyuk ke dalam, tak syarat. Niat pun tak syarat, melainkan pada malam tu saja, pada malam aja. Kemudian kita dah tahu masalah tu. Sekarang orang yang pingsan lepas subuh dalam perjalanan nak pergi masjid, accident, koma sampai maghrib. Jaga subuh sampai maghrib. Jadi apa hukum dia? Macam orang tidur ke macam orang gila? Dia hilang akal, hilang akal. Jadi tidak sah puasa dia. Baik, itu pendapat yang insyaAllah lebih kuat. Puasanya tidak sah dan kena qada. Kalau tak sah, dia kena qada. Lagi satu, orang yang gila. Orang yang gila, datang sawannya daripada subuh sampai maghrib. Ataupun sekejap dia 1-2 jam dia datang gila, lepas tu dia baik balik. Jadi apa hukum dia? Hukum dia memang puasanya tak sah. Sebab dia hilang akal dan dia apabila hilang, orang yang gila tu dia bukan mukallaf. Ini yang betul tadi. Dia angkat terus puasa terus. Bukan kewajipan puasa. Puasa pun tidak disuruhkan padanya. Kalau tidak disuruhkan, maka kena qada ke tidak? Tidak kena qada. Jadi orang yang kalau gila dalam dia berpuasa tu, dia gila sama ada semuanya ke sebagainya, maka dia tak perlu qada pun. Dia tidak perlu qada. Cuma ada satu masalah yang memang susah sikit, iaitu kalau orang yang balik pada dia pada tengah-tengah Ramadan, tengah hari, orang yang balik pada tengah hari, seperti pada pukul 12 dia datang haid. Itu satu hal lah. Ataupun yang ni untuk laki-laki, pukul 12 dia mimpi, dia tidur dia mimpi. Ataupun pukul 12 dia umur dia 15 tahun genap. Tak, adakah dia teruskan puasanya? Memang tak batal eh. Itu tak batal, kita dah belajar tadi, tak batal. Orang yang apa ni junub puasa tak batal. Tapi teruskan puasa dia. Okey, teruskan puasa dia, kena qada tak? Tak kena qada. Tapi dia tak niat. Daripada pukul 6 sampai daripada subuh sampai pukul 12 tu apa, dia puasa ke tidak? Tak ada niat. Taruhlah malam dia niat. Itu satu, dia ada dua kes lah. Budak-budak dia tak payah puasa eh, tak wajib puasa. Kalau yang tak niat dan dia makan minum pukul 12, balik. Wajib tak dia stop imsak dan teruskan puasa dia? Kemudian kalau wajib, lepas tu sah tak puasanya? Sama puasa tu betul. Kena kata tak puasanya sah tak? Dia dah kira puasa satu hari ke puasa setengah hari? Boleh puasa setengah hari? Dia start apa ni wajib, dia start pukul 12. Tak payah kata eh? Ada puasa setengah hari eh? Tapi syarat niat malam pada waktu malam sebelum subuh. Tak, ini sejenis yang tak puasa. Yang tak puasa. Budak-budak dia makan apa semuanya. Tak payah kata, satu pendapat. Baik eh, satu pendapat tu pendapat Imam Ahmad. Seorang aja pendapat Imam Ahmad. Ada juga sedikit sebahagian daripada pendapat mazhab Syafi'i. Ada ulama Syafi'i mengatakan demikian. Tidak payah, dia harus teruskan puasa dia dan tak payah qada. Dan lain satu pendapat mengatakan dia teruskan puasanya tapi kena qada sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Sebab dia tidak niat dan puasa tidak ada setengah hari. Puasa mesti satu hari penuh. Sekejap pun berbuka, sikit pun makan pun tak boleh lah. Hilang akal sedikit ke, habis. Sama juga, itu masalah dia ada kait dengan air. Pendapat yang lebih kuat, Allahuakbar. Rasanya saya lebih condong kepada apa ni pendapat Imam Ahmad ni lah, bahawa diteruskan puasanya dan dia tidak payah, tak payah qada sebab tidak disengajakan. Kerana dia mula wajib pada hari itu. Adapun tentang dia niat tak niat, kita katakan sebelum tu dia belum diwajibkan, dia belum perintahkan. Dia belum diperintahkan untuk puasa. Dia start untuk diperintahkan untuk puasa, itulah yang dia mampu, dia mulakan macam tu. Takkan dia dihukum pula kena qada eh. Jadi itulah yang sepatutnya, kalau dia nak ambil jalan selamat, dia patut seperti pendapat yang lain. Adapun orang yang dah mula puasa, budak kecil yang dah mula puasa daripada malam, pada dia sunat lah eh. Lepas tu dia datang mimpi, yang itu dia terus puasa. Dan yang itu lebih ringan lagi. Itu maknanya dia punya hukum bahawa puasanya sah tu, ramai juga ulama mengatakan lebih tepat kepada bahawa dia dah sah. Sebab dia memang dah puasa. Cuma masalah yang tadi juga, yang tadi tu sunat, yang ini wajib. Macam mana? Jadi berdasarkan tersebut. Okey, jadi sekarang masalah puasa dalam perjalanan ke surat 411. Ada soalan lagi? Teruskan. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safar wa kana kathira siyam faqal in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Maksudnya dari Aisyah, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami. Keadaan muhajirin dan dapat title muhajirin ialah apabila kamu tak balik ke negeri asal. Mesti tinggalkan terus dan jangan balik-balik. Dan Rasulullah tak sebutkan tiga hari itu melainkan dengan sebab ini. Iaitu mereka dapat faham. Kalau tidak, tidak ada faedah, kenapa tiga hari? Kenapa tak empat hari? Kenapa tak lima hari? Jadi ini mereka kata ketentuan daripada syarak. Dan itu satu dalil mereka pegangi. Yang berpendapat seperti ini adalah Syekh bin Baz. Dia kata selepas mula-mula dia seperti pendapat yang tadi itu, dia katakan tidak ada had. Terus dia tulis sekali lagi, dia katakan saya telah tengok lagi sekali dalil-dalil semua, saya kata saya dapati bahawa ini pendapat yang lebih tepat dan lebih selamat. Dan yang kedua adalah tentang orang yang kalau dah duduk 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun tak ada niat balik, itu membuka pintu kepada orang apa ni, meringankan hukum mahkam agama lah. Dan juga dari segi bahasa pun orang tak panggil dia musafir sebenarnya. Kalau dah kerja, dah belajar, dah pergi apa semuanya, maknanya tak ada sebab lah kira-kira kita nak kata dia boleh ambil keringanan tersebut lah. Dari segi akal lah kira-kira, dari segi akal. Tapi alhamdulillah dia juga dari segi dalil, dan sepatutnya ditarjakan pendapat ini. Allahu'alam. Tetapi kalau dia tidak pasti bila dia nak balik, maknanya dia datang satu tempat tu tidak ada kontrak belajar, belum dapat kontrak belajar, belum, bila-bila masa dia boleh balik, tak tahu, mungkin besok aku balik, besok lusa aku balik, dia tak tahu. Kalau itu berpanjangan, walaupun setahun, walaupun dua tahun, walaupun empat tahun, sehari dengarkan besok dia nak balik. Sekali, tak tahulah bila dapat visa dia, masih lagi buat urusan apa semuanya, belum tahu lagi. Maka orang seperti ini masih dalam keadaan musafir. Dia nampak tak apa ni dia punya itu, dia combine kan semua dalil. Tak boleh makan, harap. Yang mana, kalau dia dekat luar ke? Sampai ke negeri orang maksudnya. Dia boleh makan. Boleh makan. Tapi tak boleh makan depan orang ramai. Biasa itu tidak ada masalah lah. Cuma yang tadi betul lah, barang siapa yang niat, yang tak niat lupa nak niat, maknanya puasa dia tak sah kan. Dia tak boleh, dah batal lah puasa, lupa nak niat. Betul lah, ada orang sengaja lupa nak niat. Boleh dia makan di rumah dia masih kalau musafir. Yang batal puasa, memang tak boleh, tak boleh makan. Di rumah pun tak boleh makan. Walaupun kalau dia tak makan pun tak sah puasanya, dia tak boleh makan. Ini orang yang apa ni, terbatal puasa dia. Terbatal puasa dia kena tak niat. Kerana sebab-sebab lain Seperti sengaja makan. Dan bukan sakit lah. Dia tak ada uzur dan dia sengaja makan. Orang yang buka tu paling teruk sekali lah. Yang buka. Jadi orang macam ni, dia mesti tahan. Dia tak boleh puasa. Dia tidak boleh apa ni, teruskan makan. Maksudnya berkata, okey dah batal. Jadi teruskan aje lah. Tak boleh. Dia mesti tahan daripada makan dan minum. Pertama, kerana bulan Ramadan, kerana apa, benda tu berdosa. Dia punya perintah untuk dia tahan daripada makan minum tu berterusan daripada subuh sampai maghrib. Setiap kali dia nak makan, ada perintah larang dia jangan makan minum. Walaupun dia punya puasa tu tidak sah sebenarnya. Tak boleh, haram. Selamat Jadi itulah dia. Itu menunjukkan bahawa maksud Rasulullah SAW, Rasulullah cakap tu pada waktu tertentu. Kenapa kau tak ambil rukhsah sampaikan apa ni, orang semua keliling nak apa ni, kipas ganda, panas sangat, teduh ganda. Bukan kebajikan apa ni puasa dalam safar. Hendaklah ambil rukhsah. Maksud dia macam tu. Untuk orang macam ni dalam keadaan macam tu. Ya, ya betul. Itu jawapan saya. Ha. Dia, asal dia memang kontra dia. Kalau kita ambil dari segi lafaz saja tak tahu kisah dia. Sebab tu penting kita tahu asbabul wurud. Kalau tafsir ada asbabul nuzul, hadis ada asbabul wurud. Ni kisah ni, apa ni hadis ni Rasulullah kata ni tak boleh ambil lafaz dia gitu je. Kena tengok kisah dia. Kisah dia pada orang tersebut. Bukan kebajikan apa ni puasa dalam perjalanan. Hendaklah kau ambil rukhsah yang Allah berikan. Itu aja. Rasulullah marah dah dan mengajar orang, apa, orang ramai jangan macam tu. Abdullah bin Rawaha dan orang-orang lain dan Hamzah bin Al-Aslami tadi yang kuat kuasa. Itu pendapat Zahiri dan An-Nakhai tadi dengan Abdul Rahman bin Auf yang telah sebutkan tadi. Mereka katakan orang musafir mesti buka. Kerana ayat tersebut, barang siapa yang pemakan minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar, sama ada dia makan, dia buka atau tak apa ni ataupun tak, hendaklah dia qada. Tapi dibatalkan dengan apa? Dengan hadis tadi-tadi yang berlambak tadi tu. Ya, salam. Puasa, sahabat puasa. Ha. Okay, insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Dan kita doakan apa ni, semoga kita Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Dan semoga dapat kita beribadat dan tadarruk dan munajat kepada Allah SWT sebagaimana kita telah lakukan pada tahun-tahun lepas. Dan semoga pada tahun apa ni, pada Ramadan yang akan datang ini, ibadat kita lebih baik daripada ibadat-ibadat kita pada tahun-tahun yang sudah. Dan semoga Allah terima amalan-amalan kita, memanfaatkan kita segala ilmu yang kita telah pelajari dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadat puasa khasnya dan ibadat-ibadat yang sunat pada malamnya dengan sempurna lagi, dan memberikan kita keikhlasan dalam beramal dan perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibadat-ibadat yang sunat pada malamnya dengan